Mengapa kau pergi di saat aku mulai mencintaimu? Berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu aku sangat mencintai. Katakan padamu, aku sangat mencintai.